Jadi penulis menyebutkan di sini dikenal dengan dua, dengan ayat-ayat dengan apa? Makhluknya. Ini ada pembahasan yang kelima saya poinkan ya. Al-maqsudu minal ayati wal makhluqat. Maksud dari ayat-ayat dan makhluk-makhluk. Iya. Sekarang muncul pertanyaan, apa bedanya ayat-ayat dan makhluk-makhluk? Apa beda antara keduanya? Ya, kalau di sini penulis berkata wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dari ayat-ayat Allah malam, siang, matahari dan bulan. Ini ayat-ayat ya beliau sebut. Dan dari makhluk-makhluk Allah as-samawati as-sab'u, langit yang tujuh, wal arduna as-sab'u, bumi yang tujuh, wa man fihinna, dan seluruh yang ada pada langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang antara keduanya. Apa yang antara keduanya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, loh bukankah matahari dan bulan itu termasuk makhluk Allah? Iya kan? Terus kenapa dibedakan antara ayat-ayat dan apa? Makhluk-makhluk. Nah, ini penulis rahimahullahu ta'ala detail di sini ya dari sisi bahasa. Iya. Karena matahari, bulan, siang, malam itu kebanyakannya disebut dengan ayat. Memang. Langit dan bumi itu kebanyakannya disebut dengan nama apa? Dengan nama makhluk. Karena asal ayat dalam bahasa Arab, ayat itu bernama, bermakna apa? Bermakna alamat. Iya. Bermakna alamat atau tanda. Ya. Jadi dia tanda ini terus berputar, dia tidak tetap. Berputar dan tampak dengan jelas. Tampak dengan jelas, itu ayat namanya. Karena itu siang dan malam, ya, tidak ada siang terus, kan begitu. Dan tidak ada malam terus. Kalau datang malam, hilang siang. Kalau siang datang, sirna malamnya. Kan begitu? Matahari dan bulan juga seperti itu. Ya. Matahari tidak terus kelihatan. Bulan tidak terus kelihatan. Ini yang disebut ayat namanya. Dia sebagai tanda. Kalau makhluk, ya, al-makhlukat itu dari kata al-khalq. Al-khalq itu di bahasa orang Arab adalah sesuatu yang ditetapkan. Yang sudah dikadarkan, ditakdirkan. Iya. Dan langit dan bumi memang sudah ditakdirkan seperti ini. Dia tetap tidak berubah. Langit dan bumi. Dia seperti itu. Makanya dia digolongkan ke dalam apa? Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dengan apa seorang itu mengenal Rabbnya? Jawabannya dengan dua. Dengan ayat-ayat dan dengan apa? Makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dari ayat-ayat Allah ada malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Sedangkan antara makhluk-makhluknya adalah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Nah, kalau bumi itu, langit itu tujuh, ini saya kira semuanya sudah apa? Sudah sering dengar ya. Dan banyak berulang memang. Di dalam Al-Quran. Iya. Tapi kalau bumi tujuh, apa dalilnya menunjukkan bahwa bumi juga tujuh lapis? Ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Siapa yang bisa menunjukkan ayatnya? Dibenarkan ayatnya. Huwallazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Dialah yang menciptakan tujuh langit dan dari bumi semisal dengannya. Jadi bumi semisal dengan tujuh kan begitu. Ya, dan lebih tegas lagi adalah hadis yang menjelaskan doa yang dibaca kalau masuk memasuki sebuah negeri. Kalau ada orang perjalanan, dia masuk ke sebuah negeri. Kan ada doa yang dibaca. Apa doanya? Ada yang hafal? Hah? Ini yang musafir-musafir ini. Hafal doanya? Bukan itu. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbal riyahi wa ma dharayna as'aluka khaira hadihil qarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min syarri hadihil qarya wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya, panjang ya. Kayaknya susah dihafal. Ya Allah, Rabb langit yang tujuh dan apa yang diteduhi oleh langit. Dan Rabb bumi yang tujuh dan apa yang ditampung oleh bumi. Dan Rabb syaitan dan apa yang disesatkan oleh syaitan. Dan Rabb angin dan apa yang dihembuskan olehnya. Saya memohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penghuninya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan saya berlindung dari kejelekan negeri ini, kejelekan penghuninya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Ini doa agung ya. Ya kalau orang mau masuk sebuah negeri dia tidak kenal, baca saya doa ini, tidak perlu dia khawatir. Ya. Negeri ini mau dibilang negeri Texas, mau dibilang negeri ini, baca saja doa itu. Pasti dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jadi sisi pendalilannya dalam hadis itu dikatakan Rabb langit Rabb bumi yang berapa? Tujuh. Tegas ya disebut bumi tujuh. Iya. Maka ini semuanya dari hal yang wajib diimani. Wajib diimani. Di alam ini banyak hal yang ilmu pengetahuan itu belum bisa masuk kepadanya. Iya. Ke atas maupun ke bawah. Ya. Hanya sebagian orang menebak-nebak saya. Ya. Sebagian dari apa yang dikabarkan dalam Al-Quran itu mulai tampak ya dengan beberapa ilmu pengetahuan. Ya. Jelas ya? Mulai kelihatan penemuan-penemuan yang menunjukkan bagaimana keagungan Al-Quran ini. Nabi menceritakan tentang laut itu luar biasa ya, padahal Nabi tidak pernah melihat laut. Ya, Nabi itu bukan orang seperti kita di Makassar ini, orang pinggir pantai. Ya, beliau tinggalnya di mana? Antara gurun pasir dan pegunungan. Itu yang biasa dilihat oleh orang-orang Arab. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, beliau bercerita tentang laut hal yang sangat detail. Yang penemuan-penemuan orang tentang laut belakangan ini menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu belum semuanya tersingkap. Misalnya ini tujuh, bumi tujuh lapis, langit tujuh lapis. Itu tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Nah, baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu ta'ala terangkan bahwa makhluk itu langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Dan apa yang ada pada langit dan bumi. Dan apa yang antara keduanya. Itu semuanya disebut dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Apa dalilnya? Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wal naharu wal syamsu wal qamar la tasjudu lil syamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, beliau bawakan ayat di surah Fussilat. Dalil akan hal tersebut. Dan ini pembahasan kita yang keenam, tafsir ayat Fussilat. Tafsir ayat dari surah Fussilat. Ya. Jadi dikatakan di dalam ayat ini wa min ayatihi, dari tanda-tanda dari ayat-ayat Allah. Ya. Dari ayat-ayat Allah. Ya. Sesuatu yang menunjukkan apa namanya? Kesempurnaan kemampuan Allah, yang menunjukkan keesaan Allah dan menunjukkan keluasan kekuasaannya dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dari ayat-ayat Allah ada al-laylu, ada malam. Yang malam ini diambil manfaatnya dengan kegelapan yang ada di malam. Dan itu menjadi tempat orang beristirahat, dia tenang di malam hari. Wan naharu, dan siang, siang diambil dengan cahayanya, terangnya, sehingga seorang beraktivitas di waktu siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Iya. Matahari dan bulan, yang hamba ini tidak istiqamah hidupnya kecuali dengan matahari dan bulan. Maka dikatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwa di antara manusia di masa Nabi ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Karena itu dilarang. Diingatkan akan kebatilan hal tersebut. Iya. Karena matahari dan bulan itu dari ayat-ayat Allah. Maka seharusnya wasjudu lillahi, bersujudlah kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini pengakuan terhadap rububiyah itu mengharuskan pengakuan terhadap apa? Uluhiyah. Ya, kalau diakui Allah yang menciptakan itu tadi semuanya, malam, siang, matahari dan bulan adalah tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, harusnya mereka beribadah kepada Allah yang menciptakannya. Beribadah kepada Allah yang menciptakannya. Baik. Kemudian dalil berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Ini dibawakan oleh penulis di sini untuk menunjukkan bahwa ini semuanya adalah makhluk-makhluk. Ya, kalau tadi itu kan ayat-ayat ya, wa min ayatihi, itu kan ayat. Dalil yang kedua ini di surah Al-A'raf. Ini pembahasan kita yang ketujuh, tafsiru ayatil A'raf. Tafsir ayat surah Al-A'raf. Ya. Jadi sisi pendalilan penulis dari membawakan ayat surah Al-A'raf ini, beliau ingin menjelaskan bahwa langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu semuanya dari makhluk-makhluk Allah, yang menunjukkan akan adanya Allah, menunjukkan akan keesaan Allah, kesendirian Allah, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iya. Inna rabbakum allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya, 6 hari ini berapa harinya? Ya, kita tidak tahu tentang hal tersebut ya. Cuman dibahasakan dalam ayat ayam 6 hari. Iya. Ada sebagian ayat yang menafsirkannya di dalam hal tersebut. Dikatakan thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahar. Iya. Dia menutup malam kepada siang. Yatlubuhu hathitha, serta mengikutinya dengan cepat. Hathitha, bergerak dengan cepatnya. Jadi begitu datang malam, hilang siangnya. Ya, begitu siang mendominasi, sirna malamnya. Nah, seperti itu, menutup dengan cepatnya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari dan bulan, bintang-bintang ditundukkan dengan perintahnya. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwa hak Allah saja al khalq, penciptaan dan perintah. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut ini itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semuanya dari ciptaan Allah. Karena dibahasakan dalam ayat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, pada 6 hari. Alalahul khalq wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah al khalq, penciptaan, wal amru, dan perintah. Jadi bedakan antara makhluk dan perintah. Ini dari ayat-ayat yang dipakai oleh para ulama membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, ayat di sini dibedakan ya antara makhluk dan perintah. Al-Quran itu dari perintah Allah, bukan dari makhluk. Ya, dibedakan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah rabbul alamin. Ya. Jadi selalu kembali kepada disebut nama Allah, tabarakallahu. Ya, kembali kepada kaidah itu tadi, pengakuan terhadap rububiyah itu mengharuskan pengakuan terhadap apa? Uluhiyah. Dan ini banyak sekali ya dalam Al-Qur'an kalau kita buka. Kemudian di dalam ayat ini ada, kita menafsirkan ayat ya. Ada dua kalimat di sini, thummastawa 'alal arsy. Istiwa, kemudian kalimat arsy. Istiwa itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-istiwa. Iya, biasanya kalau di Indonesia diterjemahkan dengan bahasa apa? Bersemayam. Dan ini terjemahan yang keliru. Terjemahan yang keliru. Iya, kalau bersemayam itu dalam bahasa Indonesia itu ada makna duduk. Sedangkan istiwa dia beda. Istiwa itu ditafsirkan dengan empat penafsiran oleh para ulama. Yang pertama, istiwa bermakna al-ulu. Yang kedua bermakna al-irtifa. Dan yang ketiga bermakna as-sa'ud. Dan yang keempat bermakna al-istiqrar. Ada empat makna. Al-ulu artinya ketinggian. Al-ulu bermakna ketinggian. Iya. Al-irtifa artinya yang di atas, yang tinggi, yang terangkat. Itu irtifa. Nah, ada disebutkan secara bahasa ya, orang Arab Badui. Dia tinggal di atas pohon. Ada tamunya datang. Maka orang Arab Badui ini dengan bahasa fasihnya dia berkata, istiwa'lah kalian kepadaku. Nah, istiwa bermakna apa? Naik. Sebab itu definisi istiwa secara bahasa. Istiwa juga bermakna as-sa'ud. As-sa'ud itu kalau dikatakan masa'ada ala syaib berarti dia yang paling atasnya. Karena itu debu yang kita pakai tayamum, debu itu disebut dalam Al-Quran dengan bahasa apa? Sa'idan. Sa'idan itu karena dia yang paling atas. Yang paling di atas. Jadi yang paling atas pada segala sesuatu itu disebut as-sa'ud. Dan yang keempat bermakna al-istiqrar, yang tetap. Istiqrar itu dia tetap, menetap, tidak berubah. Iya. Baik, itu istiqrar namanya. Jadi ini empat makna istiwa. Tidak ada makna duduk di situ. Iya. Seorang di pembahasan kaidah sifat, kalau dia katakan misalnya, apakah Allah duduk? Maka jawabannya, wallahu alam. Kita tidak bisa katakan duduk, tidak bisa juga mengatakan apa? Tidak duduk. Sebab di pembahasan sifat seperti itu. Kalau dia menetapkan, harus ada dalilnya. Dia meniadakan, harus ada dalilnya juga. Itu di pembahasan sifat. Jelas ya? Maka kalau ditafsirkan istiwa dengan bersemayam, ini penafsiran yang keliru. Ya, penafsiran yang keliru. Iya. Nah, disinilah kekeliruan akal sebagian manusia. Kalau disebutkan sifat istiwa, oh, kenapa ditetapkan sifat istiwa? Berarti Allah itu dibatasi dengan tempat. Karena cara berpikirnya dari awal sudah rusak. Iya. Dia membayangkan istiwa itu ketika mendengar istiwa, dia bayangkan itu Allah itu duduk, dia sudah bayangkan. Nah, ini kan sudah kerusakan akalnya orang-orang musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Seorang mukmin tidak seperti itu. Istiwa dimaklumi secara bahasa. Adapun bagaimana hakikatnya, kaifiatnya itu kita tidak punya ilmu tentangnya. Kita tidak punya ilmu tentangnya. Tapi yang pasti bahwa Allah itu Maha Agung dan Maha Mulia dan sifat-sifat Allah tidak serupa dengan apa? Tiap makhluk, itu yang pasti. Selesai, itu namanya keimanan. Mudah sekali. Tidak ada yang rumit di situ. Baik. Jadi ada yang berkata dari Ahlul Bidah, saya tidak beriman kepada Rabb yang apa namanya dibatasi oleh waktu dan tempat. Maka kata ahli sunnahnya, saya beriman kepada Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, karena Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kan begitu. Maka hal yang seperti ini harusnya dipahami, ya. Ini semuanya bagian dari keimanan kepada Allah. Al-Arsy ini secara bahasa adalah Sarirul Malik. Secara bahasa itu adalah sarir. Ya. Sarir itu seperti ranjang atau tempat duduk raja, itu secara bahasa. Iya. Dan Al-Arsy ini adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah makhluk yang paling agungnya. Makhluk yang paling besarnya. Ya, karena itu disifatkan di dalam Al-Qur'an Al-Arsy dengan sifat Al-Azim. Artinya maha besar, yang sangat besar. Al-Majid, yang sangat luas. Iya. Dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penggambaran bagaimana besarnya Arsy itu. Bayangkan saja surga itu dengan segala keluasan dan keagungannya, ternyata atapnya surga itu adalah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Arsy Allah Subhanahu wa taala disifatkan dalam hadis. Ya, karena yang namanya Arsy, ya, itu secara bahasa dia memiliki tiang-tiang. Ya, ada tiang-tiangnya. Karena itu Arsy Allah pada hari kiamat disandang oleh 8 malaikat. Itu pada hari kiamat disandang 8 malaikat. Tapi kalau sekarang ini di dalam hadis disebutkan disandang oleh 4 malaikat. Tapi pada hari kiamat disandang oleh 8 malaikat. Iya. Dan disebutkan sifat malaikat yang menyandangnya antara telinganya sampai ke bahunya itu ditempuh dengan jarak 500 tahun. Nah, jadi penggambarannya, jadi Arsy itu punya kawaim, karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika terjadi hari kebangkitan, maka Nabi Muhammad SAW yang paling pertama terjaga. Ya, dan dia melihat Nabi Musa bergantung di qa'imah, di salah satu tiang dari Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad berkata, saya enggak tahu ini Nabi Musa alaihi salam dia yang duluan terjaga atau saya yang duluan terjaga. Baik. Jadi seluruh sifat-sifat Arsy ini kalau kita baca biasa saja, kira-kira ada yang meragukan Arsy ini makhluk atau bukan? Hah? Ini jelas ya, Arsy itu adalah apa? Adalah makhluk. Itu enggak ada keraguan dalam hal itu. Dan itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Iya. Tidak ada dari seorang ulama pun yang pernah membahasakan ragu di dalam hal itu. Baik. Selesai tentang ayat ini ya. Ini tafsir ayat surah Al-A'raf. Kemudian berikutnya penulis rahimahullahu taala berkata, "Warabbu huwal ma'bud." Ini pembahasan yang ketujuh. Apa pembahasan yang kedelapan? Al-iqraru bi kaunihi rabban yujibu al-iqrara bi kaunihi ma'budan ma'luhan. Pengakuan bahwa Allah adalah Rabb itu mengharuskan pengakuan bahwa Allah adalah yang diibadahi lagi disembah. Iya. Baik. Jadi pengakuan bahwa Allah adalah Rabb, jadi kalau kita sudah akui Allah adalah Rabb, itu mengharuskan kita mengakui bahwa dialah Allah al-ma'bud, yang diibadahi lagi disembah. Inilah yang dibahasakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, warabbu huwal ma'bud. Iya. Dan Rabb itu dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini kaidah penting ya dalam tauhid ini. Dan inilah indahnya seorang muslim dan muslimah membaca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan rububiyah Allah. Karena keimanan kepada rububiyah itu akan membuat dia semakin mantap keimanannya dalam apa? Uluhiyah. Iya. Dan ini dibahasakan dalam Al-Quran di banyak tempat. Termasuk ayat yang akan disebutkan oleh penulis. Di antara ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran. Ya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahlul kitab, marilah kalian kepada kalimat sawa, kalimat yang sama antara kami dan kalian. Maksudnya ini kalimat sama antara kami dan kalian, sebab ini semuanya perputaran dakwanya para nabi dan para rasul. Seluruh agama nabi dan rasul sama. Seperti itu. Apa kalimat samanya ini? Allah na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Terus yang ketiga, jangan sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai rob-rob selain daripada Allah. Rob-rob di sini bermakna apa? Ma'bud. Kan begitu. Karena tidak ada dari ahlul kitab yang mengatakan ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Enggak, mereka tahu semuanya itu Allah yang melakukannya. Yang ada itu mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai apa? Yang diibadahi. Apakah di dalam halal yang haram ataupun di dalam hal yang lainnya. Jelas ya? Nah, di sini dibahasakan arbaban dengan bahasa Rob. Dengan bahasa Rob. Karena itu menafsirkan Rob dengan ma'bud ini adalah hal yang ma'ruf di kalangan para ulama. Dan itu memang salah satu maknanya. Iya. Salah satu maknanya dan konsekuensinya. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh di sini, ingin beliau tegaskan bahwa Rabb itu dialah yang diibadahi. Dialah yang diibadahi. Ya, kemudian beliau bawakan ayat di sini, wad-dalilu qauluhu ta'ala. Ya, ini ayat surah Al-Baqarah ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats-samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia. Ini tafsir ayat ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. U'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Perintah ibadah. Ya, kepada Rabb kalian. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Apa yang diingatkan? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini ayat di surah Al-Baqarah ya. Dan ini ayat perintah yang paling pertama dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita cari dalam Al-Qur'an kata perintah pertama adalah ayat ini, u'budu rabbakum. Iya. Apa di sini perintah apa ini? Perintah beribadah. Karena itu saya sudah terangkan di pembahasan tauhid kemarin, keutamaan tauhid, bahwa tauhid ini adalah awal perintah di dalam Al-Qur'an. Iya. Jadi ini awal perintah, sebagaimana akhir ayat fala taj'alu lillahi andada, ini larangan namanya. Dan ini adalah awal larangan di dalam Al-Qur'an. Awal larangan di dalam Al-Qur'an. Larangan dari berbuat kesyirikan. Iya. Baik, kalau kita baca ayat ini sebelumnya, iya. Maka kita akan ketemukan penjelasan tiga golongan manusia dari awal surah Al-Baqarah. Iya. Ayat yang pertama sampai kelima itu penjelasan sifat kaum mukminin. Ayat yang keenam dan ketujuh penjelasan sifat orang-orang kafir. Ayat yang kedelapan hingga ke-20 itu penjelasan sifat kaum munafikin. Iya. Jadi tiga golongan ya, kaum mukminin, kaum kuffar, dan kaum munafikin. Yang paling banyak ayat menjelaskannya apa? Kaum munafikin. Sebab ini memang kaum munafikin ribet. Iya. Abu-abu. Dia samar. Mudabdabina baina dzalik. Iya. Kacau antara kadang di sana, kadang di situ. Bukan di sana, bukan di situ. Tapi kemana-mana. Iya. Kemana-mana. Dan sifat yang seperti ini, talawun yang seperti ini sifatnya kaum munafikin. Tidak tetap, tidak jelas. Dan itu sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi. Tidak jelas. Iya. Adapun orang yang beriman itu keimanan itu jelas dan terang. Nah, itulah tauhid namanya. Membuat seorang itu teguh di atas perkara, kuat di atas prinsip. Iya, nah itulah jalannya para salaf. Ya, karena itu di manhaj salaf mereka memiliki dari keteguhan karena pengaruh dari akidah yang benar. Akidah yang benar itu membawa kepada as-sabat. Membawa kepada keteguhan. Kalau dia memiliki akidah yang benar. Beda kalau akidahnya keliru. Ya. Maka ini biasanya membawanya kepada keraguan, kebimbangan dan kegoncangan. Iya. Baik. Jadi katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Beribadalah kalian, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Rabb yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Was-sama'a bina'a, dan menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Iya. Turunkan hujan dari langit. Maksudnya dari langit dari mana? Hah? Dari awan atau bukan? Ya, dari awan ya. Sebab kalau orang naik pesawat itu terlihat ya. Kalau hujan dia di bawah awan, itu kelihatan air di pesawat itu. Tapi begitu naik, lewati awannya, akhirnya tidak ada hujan lagi di atas. Airnya turun di mana? Dari awan. Iya. Ini datang sebagian orang mempermasalahkan. Kok dikatakan ini hujan turun dari mana? Dari langit atau dari awan? Ini ada-ada saja ya. Nah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kurang di dalam memahami kata as-sama. As-sama itu bisa bermakna langit dan bisa bermakna yang di atas. Karena sama itu sesuatu yang tinggi. Awan itu sama juga. Awan itu maksud dari apa? As-sama juga. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hal tersebut. Biasanya kalau ada kontradiksi itu, yang kontradiksi di ya, pikiran seorang. Apakah dia tidak mengerti bahasanya? Tidak mengerti maksudnya, akhirnya kontradiksi. Dan ini banyak ya yang seperti itu. Semisal dengan ini banyak. Ya seperti misalnya ayat yang saya sebutkan tadi ya. Bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Sungguh demi Rabbmu mereka akan ditanya semuanya. Ada ayat yang lain. Fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu ya tidak ada yang ditanya tentang dosanya. Jin maupun manusia. Loh kok di ayat ini semuanya ditanya, di ayat sana apa semuanya tidak ditanya. Ya. Kok bisa kontradiksi? Yang kontradiksi itu dianya yang memahami. Ya, sebab pertanyaan yang di ayat yang mengatakan ditanya, itu pertanyaan sifatnya taubih dan takri namanya. Pertanyaan menanyakan dan menegur. Kalau pertanyaan yang dikatakan tidak ditanyakan, itu pertanyaan yang bermakna cari istiqlam kalau bahasa Arabnya. Pertanyaan yang cari pengetahuan. Sebab itu diketahui oleh Allah. Enggak perlu ditanyakan. Ada atau tidak. Jelas ya? Jadi ini saja pembedaannya dari sisi mana. Dia enggak mengerti bahasanya. Tidak mengerti bahasanya. Karena itu kalau seorang memahami ayat-ayat dengan bahasa Arabnya, dengan tafsir ulama, maka insya Allah ta'ala tidak akan ada. Tidak akan ada masalah. Iya. Dia menjadi repot itu yang sering bikin masalah adalah orang yang tidak tahu tapi dia berucap. Nah, ini yang menjadi banyak masalah. Karena itu ada ucapan indah ya dari Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala di dalam Tahdhibul Kamal di sebagian tempat beliau berkata, "Lau sakata man la yadri lastaraha wa arah." Iya. Walaqallal khata' wa kathuras sawab. Kata beliau, andai kata orang yang tidak tahu itu diam, maka dia akan beristirahat dan akan membuat orang beristirahat. Ya. Jadi dia sendiri beristirahat, aman kalau dia diam. Kalau dia sudah bicara, bahaya untuk dirinya dan dia bahayakan orang lain. Ya. Dan akan sedikit terjadi kekeliruan. Dan akan banyak kebenaran. Kalau orang diam itu apa? Orang yang tidak tahu itu diam. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, sudah dia tahu dirinya jahil, tidak tahu, tapi banyak bicara lagi. Akhirnya menjadi repot ya. Ya, nasallallahu alafiyah. Baik. Jadi katakan, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka dengan air ini, Allah turunkan, mengeluarkan segala buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ya, ini subhanallah ya. Dari air, turun dari langit, masuk ke tanah. Ya, keluar dari tanah ini beraneka ragam rezeki. Ya, buah-buahannya bukan cuma satu, bukan buah mangga saja. Hah? Bukan rambutan saja. Banyak yang keluar darinya. Nah, ini semuanya dari tanda kebesaran Allah. Ujungnya apa? Fala taj'alu lillahi andada. Ini sisi pendalilannya. Karena itu jangan kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian mengetahui. Jadi pengakuan terhadap rububiyah, Allah yang mencipta, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi hamparan, langit sebagai atap teduhan, yang menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan berbagai rezeki untuk kalian. Kalau kalian akui itu semua, ya maka harusnya tidak boleh kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Ibnu Katsir berkata tentang ayat, qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asyai huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Ya, kata Ibnu Katsir, maksudnya penulis tafsir Ibnu Katsir ya, yang terkenal, Abu al-Fida Ismail ibn Umar, nama beliau. Al-khaliqu li hadhihi al-asyya, yang menciptakan segala sesuatu ini, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, yang menciptakan langit, bumi dan apa namanya manusia. Iya. Huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk apa? Untuk diibadahi. Iya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi ini jelas ya sisi pendalilan Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan ayat. Ya. Baik. Selesai sudah di sini pembahasan dari penulis rahimahullahu taala memperkenalkan dua hal penting, siapa Rabb dan dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga beliau tegaskan bahwa Ar-Rabb huwa al-Ma'bud. Yang dikatakan Rabb itu dialah yang diibadahi. Karena sudah menyinggung tentang ibadah, ya, kita sudah sampai kepada kesimpulan Allah yang diibadahi. Maka di sini penulis rahimahullahu taala masuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari hal juga yang dengannya kita mengenal Allah. Dan bentuk-bentuk yang ibadah yang disebut oleh penulis di sini, ini tidak semua jenis ibadah ya yang beliau terangkan di dalam pembahasan ini. Karena ibadah itu banyak jumlahnya. Ibadah itu banyak jumlahnya. Tapi beliau memberikan contoh-contoh dari ibadah yang paling penting. Yang dengannya seseorang itu mengenal Allah. Mengenal ibadah kepadanya. Iya.